السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حضرة الحبائب الكرام والعلماء العظام وحضرة الضيوف رحمكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم وجزاكم الله خير الجزاء. Yang mulia para habaib, yang mulia para alim ulama, yang mulia para tamu, para undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia dalam acara Majlis Haul Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Sajjad Bangir. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita ikuti bersama sejak ba'da subuh hari ini, yaitu pembacaan Maulid Sintud Durar, kemudian dilanjutkan dengan khatam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian setelah itu pembacaan qasidah-qasidah, pembacaan kalam-kalam salaf, kemudian kita akan lalui setelah ini pembacaan manaqib dan beberapa tausiah. Sebelum kita mengikuti pembacaan manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Sajjad, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit terjemahan dari apa-apa yang dibacakan tadi daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aqtas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Aqtas, dari kitab beliau Al-Ilmun Nibras, dan sekelumit dari kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad yang menganjurkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kepada anda sekalian cuplikan dari kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Hasan Al-Aqtas dari kitabnya Al-Ilmun Nibras Fittambih ala manhajil akyas. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, faslur, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa cara hidup para sadah alawiyin yang mulia dan lainnya ialah, pertama, menjaga anak-anak mereka dari keterlaluan dalam mencari kedudukan dan pangkat dan kepemimpinan, sebagaimana mereka tidak menyukai hal itu untuk diri mereka sendiri. Kedua, menjaga mereka dari i'tiqad yang rusak atau sesat, dan melarang mereka membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, serta menganjurkan mereka agar berpegang pada isi yang terkandung dalam kitab Al-Ihya, sebagaimana mereka juga berbuat demikian. Maka Sayyiduna Al-Habib Abdurrahman As-Sajjad radhiyallahu anhu berkata di tengah kalamnya, barang siapa tidak mempelajari kitab Al-Ihya, ia tidak mempunyai rasa malu. Al-Kazaruni berkata, andai kata semua ilmu dihapus, niscaya aku bisa mengeluarkan dari kitab Al-Ihya. Begitu pula Sayyiduna Abu Bakar Al-Aynus radhiyallahu anhu, dulu beliau gemar membaca kitab Al-Ihya dan merangkumnya hingga berhasil mengumpulkan banyak naskah dari beliau. Beliau berkata, hampir kitab Al-Ihya menjadi Al-Qur'an. Begitu pula ayah beliau, Syekh Abdullah Idrusul Akbar, semoga Allah memberi kita manfaat dengan beliau, juga gemar membaca kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Semoga Allah memberi kita manfaat dengan keduanya, khususnya kitab Al-Ihya. Beliau banyak memuji dan mengajak orang-orang untuk menggemarinya dengan perkataan dan perbuatan, serta menganjurkan kepada orang-orang untuk membaca dan mengamalkan isinya, hingga dihasilkan banyak naskah dari kitab Al-Ihya. Di antara kalam beliau, tidak ada sesuatu yang berguna lebih menghasilkan dan lebih mendekatkan kepada ridha Allah dibandingkan mempelajari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Al-Habib radhiyallahu anhu berkata, "Bersaksilah untukku bahwa siapa membaca kitab-kitab Al-Ghazali, ia telah menemukan hakikat tarekat dan syariat. Dan barang siapa ingin melihat kepada pancaran kitab sinar ma'rifat dan tarekat kaum sufi, hendaklah ia mempelajari kitab-kitab Al-Ghazali." Tempat untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembacaan kitab Al-Ihya. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata di tengah-tengah qasidahnya, "Wal hujjatil habril ladhi bahabihi ahlan nubuwati khairu kulli musyafa'i waduwatihil ihya'a faqafayalahu min fa'iqin wa kamislihi lam yudai." Artinya, panutan yang sangat alim dan dibanggakan kepada para nabi oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengarang kitab Al-Ihya beliau unggul. Betapa besar keunggulannya, dan tiada kitab yang dikarang seperti kitab Al-Ihya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad qaddasallahu sirrahu berkata, "Al-Ghazali adalah nikmat dari Allah untuk umat ini. Beliau meneliti ilmu-ilmu dan menyusunnya. Setiap orang alim derajatnya di bawah Imam Al-Ghazali." Beliau berkata, "Sesungguhnya kitab-kitab Al-Ghazali menyembuhkan penyakit, karena ia adalah obat untuk penyakit hati. Barang siapa yang ingin hatinya menjadi sehat, maka hendaklah ia menekuni pembacaan kitab-kitab Al-Ghazali." Al-Habib Abdullah Al-Haddad semoga Allah memberi manfaat dengannya. Beliau berkata, "Kecintaan kepada Imam Al-Ghazali adalah karunia yang tidak ternilai, dan engkau akan melihat itu di negeri akhirat. Tidaklah kau mencintai kitab-kitab Al-Ghazali kecuali seorang mukmin yang terang hatinya dan berbuat baik terhadap dirinya, karena isinya adalah kebenaran semata dan tidak terdapat penyesatan di dalamnya." Semoga Allah membalas Imam Al-Ghazali dengan kebaikan. Beliau telah membimbing kita dengan kitab-kitabnya dan keberkahan rahasianya. Al-Habib Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah para pengikut kebenaran bersepakat atas kesempurnaan seseorang seperti kesepakatan mereka terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Dan tidaklah sempurna suluk dari seorang penempuh jalan menuju Allah hingga ia membaca kitab-kitab Al-Ghazali, karena kitab-kitab itu membantu untuk menempuh suluk atau jalan Allah itu dan mengeluarkannya dari kejelekan dirinya." Al-Habib Abdullah, semoga Allah memberi manfaat dengannya, berkata di tengah kalamnya ketika memuji Al-Imam Al-Ghazali dan kitab-kitabnya, "Barang siapa membaca dan mempelajari kitab Al-Ihya, ia telah mendapat ilmu, karena pembacaannya mencukupi tanpa pengajar dan guru." Tiada yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang hidup di zaman ini daripada membaca kitab Al-Ihya. Ia adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Beliau berkata, "Kitab Al-Ihya adalah mu'jizat." Dan beliau sampaikan pujian agung lainnya mengenai Al-Ihya. Al-Syeikh As'ad Al-Yamani berkata, "Tidaklah bisa mengetahui ilmu Al-Ghazali dan keutamaannya kecuali orang yang mencapai atau hampir mencapai kesempurnaan dalam akalnya." Selesai. Maka hendaklah engkau mempelajari kitab yang tersebut ini, karena ia membimbingmu untuk mengenali dirimu dan aib-aibnya. Kemudian kami akan mengutip cuplikan dari kalam Al-Habib Al-Ghutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saddaq, mengenai anjuran beliau untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Al-Habib Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata setelah dibacakan kepadanya kitab Taqribul Usul dalam bab Husnudzon atau sangka baik, "Manusia tidak akan mengetahui sangkaan baik dan maksudnya kecuali bila ia mempelajari kitab-kitab ini dan kitab-kitab para pendahulu kita." Kemudian Sayyidi radhiyallahu anhu berkata, "Majlis-majlis kebaikan dan pelakunya akan menarik orang kepada kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, 'Yuhibbuhum wa yuhibbunah,' Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya." Itulah dia tanda apabila manusia mencintai kebaikan dan orang-orang yang baik, yaitu tanda bahwa Tuhannya mencintainya. Apabila terjadi sebaliknya, maka tandanya adalah kebalikan dari hal itu. Kemudian Sayyidi Abu Bakar menanyai mereka, kalian membaca kitab apa? Maka dikatakan kepada Sayyidi, kami membaca kitab Al-Ihya. Sayyidi berkata, rahasia kitab Al-Ihya ialah pembacaannya menarik pada kebaikan. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abtas berkata, yang menimbulkan perselisihan antara aku dan masyarakat adalah Al-Ihya, karena kitab Al-Ihya menjelaskan kebenaran dan di dalamnya terdapat rahasia yang lain. Dan barang siapa tidak condong kepada salaf, ia pun tidak bisa mendengarkan isi yang terkandung dalam kitab Al-Ihya, karena perkataannya benar dan tepat atau sebagaimana yang dikatakan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Rajab 1368 Hijriah, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar menuju Bangil untuk menghadiri khataman kitab Al-Ihya di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Persin As-Sajjal dan mendoakan keberkahan serta mengucapkan selamat kepada Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad atas kepindahannya ke Bangil. Kemudian di tengah pembicaraan antara keduanya, Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad berkata kepada Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjal, kalian adalah yang tersisa dari salaf dan teladan bagi khalaf generasi penerus. Tarekat kalian adalah tarekat Salafiyah, Alawiyah, Hashimiyah, dan pengalaman kalian adalah mengikuti jalan mereka yang lurus, dan golongan kita mencintai kitab Al-Ihya dan condong kepadanya serta menganjurkan pembacaannya. Sayyidina Al-Idrus menulis risalah Bakhbakhah yang berisi pujiannya kepada kitab Al-Ihya dan sangat berlebihan beliau dalam memujinya. Kalian telah menghatamkan Al-Ihya di tempatmu lebih dari 40 kali. Ini adalah tempat amalan golonganmu dan pendahulumu yang tidak terdapat di tempat-tempat lain sebagaimana di sini di Bangil. Sudah banyak sekali mereka menghantamkannya dan kalian adalah penyebabnya. Kalian memiliki kelebihan itu. Kalian pendiri dan pelaksananya. Maka Sayyidi Al-Habib Abu Bakar menjawab, aku adalah pelayan salaf. Kami berjalan dalam melayani mereka, mencintai mereka, dan melekat pada mereka. Kami akan memelihara sirah perilaku mereka. Kami akan mengikuti jalan hidup mereka dan menggigitnya erat-erat. Pembacaan kitab Al-Ihya tidak hanya melindungi penghuni tempat dan para hadirin saja, tetapi juga melindungi orang-orang yang tidak hadir dan kota serta penduduknya. Setelah mereka menghatamkan kitab Al-Ihya, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar menyuruh putranya yang bernama Segal untuk melantunkan qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu qasidah bi'ihya ulumiddin tahya qulubuna, yang artinya dengan berkah ihya ulumiddin hati kita menjadi hidup, yakni dengan membaca kitab Al-Ihya timbullah kehidupan di dalam hati, dan hati menjadi hidup dengan ilmu dan amal, serta menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mengosongkan diri dari akhlak yang tercela. Pengarang yang guru kita dan tabib kita yang mengobati penyakit-penyakit hati seperti dendam, dengki, riya dan lainnya, golongan kita semuanya memuji kitab Al-Ihya dan berwasiat agar suka membacanya. Sayyidina Al-Idrus menjamin bahwa siapa yang menulis kitab Al-Ihya akan masuk surga. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait dalam kalamnya mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Hasan Ibnu Habib Abdullah Al-Haddad membaca kitab Al-Ihya lebih dari 70 kali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kami dan kalian, sebagaimana dia memberikan taufik kepada mereka-mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian terjemah dari kalam-kalam salaf yang sebelumnya telah dibacakan. Hadirin, hadirat yang berbahagia, marilah sekarang kita mendengarkan pembacaan manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf yang akan dibacakan oleh salah satu cucu beliau, As-Sayyid Muhammad bin Umar As-Segaf. Fa'alaihi fa'alaihi tafadhal, masyhurun.